Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin rabbil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama abbaro anilakum. Rubbama abbaro anil maqami man istashrafa alaihi. Warubbama abbaro anhu man wasala ilaihi. Wadhalika multabasun illa ala sahibi basiratin. Rubbama abbaro. Terkadang ibarat moton rangno. Abbaro sangka kata takbir. Mananin rangno ton jelasno. Rubama abaro terkadang jelasno anil makomi, saking makomi wong atau makomi awak edw, makomi nafsihi interupi. Ono wong iku ngebarat no songko makomi edw, sopo man wong istasrofa, kang mok parek-parek sopo wong ada ing atasi makom. Jadi rong usul tapi wis meh usul. Sopo man wong istasrofa kang marek-mareki sopo man ada ing atasi makom. Warubama abbaro lan terkadang ngibaratno anhu saking makom sopoman wong wasolakang tumeka sopoman wasolakang tumeka sopoman ilahi maring makom lawa dalika utai mengkono-mengkono ibarat anil makom ayi takbir anil makom maksudnya takbir anil makom sing diomongno wong sing mukmeh tok ambek wong sing bener-bener tok iku multabasun ku barang sing samar sing iltibah sing jumbuh. Wadali kau temu kono takbir anil makom. Maksudnya takbir anil makom songko tiang sing meh to. Ambek sing bener-bener nopo. To iku multabas. Niku barang sing jumbuh. Illa ala sahibi basiratin. Kecuali nenggone wong sing duweni basirah. Illa ala sahibi basiratin. Kecuali nenggone wong sing duweni basirah. Tetes ngeten kita tetes. Hampir semua ahli thariqah ini sepakat angger lafaz maqam niku ay maqam nafsihi inda rabbi. Jadi misalnya wa amma man khofa maqama rabbi kan gak mungkin Allah gadah maqam. Di idhofah paling panjang ning Quran termasuk man khofa maqama rabbi. Mergo ijma'i ulama Allah gak di maqam. Jadi gak mungkin dimaknani man wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbihi ing maqame pangerane man fa inna allaha la maqamala rata-rata ulama maknani maqama nafsihi inda rabbi apa maqama nafsihi inda rabbi wong sing tau diri maqame awake kira-kira cara pangeran iku dekne sapa yaiku ahli swarga dina maqame asbab api asbab. Nak makome dadi wong awam mabe yo awam, nak makome ulama yo ulama, nak makome wali yo wali. Cuma masalahe selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis meh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Wis masyhur ya cerita teng manakib niku. Teng manakib ono wong saleh, saleh tenan yo meh wali tenan. Walhasil dia karena ndak pernah dosa, dekne nyongko anak guru Arabah. Dia mengklaim ini kalau bahasa anak ilmiah, dia mengklaim, mendakwa kalau roh Arab baru. Akhirnya orang-orang bingung, apa betul orang fihadi idar di dunia ini roh Arab baru. Walhasil akhirnya dikonfirmasi, zaman ini Abdul Qadir cek sugeng, amuhud pun huwa amuktil, apa dia benar apa salah? Jawa Abdul Qadir, huwa muhikun fiqauli multabasun aleh. Gitu-gitu, mana kita terkenal, huwa muhikun fiqauli tapi multabasun aleh. Dia benar, dia tidak bohong. Cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan. Bias, jumboh. Ini ku, anahu no'a no'ra basiroti. Maksudnya ini sangking soleh, sangking wali ini. Dirinya itu mengeluarkan nur basiroh. Lah nur basirohnya dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiroh roh nure basiroh, disongkau fadzona anahu ro'a roba. Ini nyongkau roh pengiran. Tapi wa inna ro'a no'a nur'a no'a basiroti. Fahmi, kalau tak faham, jumbo. Jadi apa? Jumbo. Jadi aku paling angel nih, boleh berpuasa. dados wonten tiang-tiang sing mehtok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati piye istasrofa alewes mehtok. Mulane huwa muhikun fi qawli multabasun alaih. Tetap saya Abdul Qadir lah darani muhikun alaih. Dia benar. Mereka ngomongan tiang-tiang dawe, tiang-tiang hakikat. Nah, kalau ngaji itu mereka, kalau niati badi matur, niki fatwa resmi ini ulama. Sing paling angel itu ning bab syariat. Ini rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Ke ulama itu marifi nubuah. Nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam lebih rasional. Contohnya ngeten, ini contoh paling populer teng Indonesia. Nak ono ulama utawa wong awam atau siapa saja, pede rada merusak gereja ning Jawa. Alasane jihad. Iku pertanyaane jihad utawa mergo mayoritas. Nah, itu multabasun aleh. Sehingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang, nak wong Kristen mbok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing sitok ora wong Islam kudu ketok kuat wong ning Jawa kuat akhirita itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipletet perkara nopo? Minoritas. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai iku ala niki sing ditut para kiai. Kiai-kiai alim rata-rata nggih ngoten praktekne. Sarah kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen Pak Hudori tekan rejo mbek preman nggih hormat. Perkara nek nak preman nggih hormat gak ganggu santri. Geng-geng ning Jawa Timur nak mbek santri tetep sungkan ganggu beda santri tetep sungkan ono bapak ayu lah beda sungkan kok regane kiai ini. Kiai ini kuwi akrab. Nek dihitung-hitungan nak preman diparegi diapii ora ganggu santri. Ya, tapi sebagian alif fakih ora wong kok takzim mbek preman, wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki crito ning bab syariat paling akan apa iltibas. Aku paling angel ning bab fakih paling angel. Paham ya? Mane napa? Makom-makom fakih utawi makom hakikat itu sami mawon tetep wonten iltibas. Kalau biasanya sering digugat tiang-tiang bagus dong, terus sing hukum jelasnya sepundi. Ape ngapii non Muslim atau preman, duwe perhitungan kados wae, nopo ngeduwi. Ya ora ana hukum ya, hukum ora jelas. Lah sing duwe Islam nek hukum ora jelas. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haramu. Ya, tapi ana wa baina huma umurun mustabihah. Dadi nganti mati la yaumil kiamah mesti ana umurun mustabihah. Barang-barang sing mirip-mirip bener, mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah ngami masjid. Mati tuwek meh mati. Anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula niku dosa napa? Kula ora tau izin, ora tau nakal, anak kula nakal. Cek, aku yo njenengan istiqomah mbah. Istiqomah itu dewe pangeran, Gus dewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah, alumni pondok sak di sowan ora ono sing ngami masjid, kok mbok pek dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai ku yo mirip. Mane dadi kiai ku ora pati istiqomah mbah, dadi wong liya dadi peluang gendhe kan. Astagfirullah nggih. Sangen-angen lho. Alumni pondok sakmono iki ku ora ono sing dadi imam masjid gara-gara ndek lek apa? Istiqomah. Mulai mikir. Wis mikir ku sekolah leren ta iki ya pun terus mutung ngoten lho. Cerita. Lho iku paling angel, yo pancen nyata. Wis saiki satu pondok, satu kampung. Mesti ana Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan jadi pemimpin di situ. Ana wong-wong kelas kedua sing idolakno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegalrejo. Kadang mondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid ku bingung. Jenenge santri karep yo kepen itikaf, tapi semakin itikaf darane ambisi. Yo angel to, Mas. Lha iku kudu kiai-kiai sing kures-kures kudu tahu diri. Wah, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kabare kok Rukin ora iso dadi imam kan fakta mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menungso iku. Jenengan ora usah tersinggung iki ilmu. Kulo sering didhawuhi bapak, wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam ikut istiqomah ngimami terus, wis rumat masjid yo rumat terus. Tapi kayak dewa-dewa istiqomah yo keliru. Istiqomah bahasa liyo iku ora yo nutup peluangnya wong liyo. Dan dari bapak, mana kiai yo, kudu ono sak enak ide, nah jadi kiai tenan kudu ono sak enak ide. Maksudnya yo rondo sablek jadi ide. Tapi niatnya apa? Maksudnya orang kok niatnya umpo, itu makom kelas tinggi. Mana kata sekolah barang gue pengalaman di ide kiai sepuh sampai bapak gue. Nanti jadi ini gak ingat nih, sebenarnya pengalaman gue ngadep itu nya. Ya gue paling aneh. Ya iku sirine Rasulullah yo ngimami tapi berkali-kali ngutus wong liya kon ngimami. Ya menjen Nabi ora kena ditiru karena Nabi itu figur besar. Nabi ini kula sering digugat ya, lan jenengan ora tau ngimami Gus padahal Rasulullah ngimami terus. Ya tak kowe. Ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dadi sejarah Abu Bakar dadi pemimpin kok Nabi berkali-kali ngongkon apa? Ngimami. Umpama Nabi ra tau ngongkon ngimami Abu Bakar mungkin khalifah iku ora tau jelas. Mereka koyok sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku paling aneh. Dadi Nabi niku pancen unik. Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Jaseng. Wong kabudut Jumat ku buang kiye-kiye nak ngidolakno kabudut. Marine gejolakan mbek kula. Gus njenengan mati kepen napa? Kan biasa antar kiye. Aku. Wis Jumat ya Selasa malam Sabtu. Wis tetep lah. Nah Jumat kan fadilah ini untuk hati sesuatu ya. Tapi urusannya saya ngendikan Dewi gak gelam kabudut Jumat Senin. Mungkin, aduh ya. Ayo, cara kabudut Jumat, saya ngendikan kabudut Jumat ngono. Halan wa makolan, ini saya ngendikan fadilah Jumat ya kabudut ya. Jadi aku Nabi, Nabi aku figur besar. Nggak muji Mekah itu sendul langit. Wah, sedangnya sholat masjid haram itu kayak sewu. Satu sewu, sewu, entah amat. Wus, entah ngamen Nabi Nabi Muji Mekah. Tapi bareng berfatu Mekah, ditinggal. Ya sabar, ditinggal. Nak Muji Ka'bah, kaya ngono, bareng saya ikuti kesempatan. Ditinggal. Ditinggal mana yang Medina. Akhirnya sohabat, akal biru sohabat, kaya Abu Bakar Umar. Kok gak manggon Mekah, fadil yang ini. Mari Nabi Rakerso. Manggon ya, teng. Lah saya ijo kulo tuwono ngerti. Umpama Nabi wis afdolul khalqi, kok manggon afdolul bikok. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Nah ini kaya-kaya yang terlalu istiqomah, ngugemi masjid itu. Nah alim-alim ini pikir-pikir kampung kono itu mulai mikir, paham? Kayak bicaranya kayak naubah. Merkuang. Tapi wong ra istiqomah dari bapak, yo keliru. Wong kok ra istiqomah, kiai kok gak jelas. Lha iku, mulane wis didhawuhno hikam kula apal tenan. Menungso iku, iki rungokno tenan, menungso iku mangka nat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Menungso iku apike elek apa meneh eleke. Ayo kowe istiqomah ngrumat masjid, tak ramah jupno wong akeh. Kowe istiqomah ngiyai nganti tuwek, nak ramah jupno wong akeh. Ayo, kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, nak ra dadekno wong manja wong tomak. Pas apik welek apa meneh? Pas elek. Ayo saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah te wong berburu mari fitnah. Jajan ana wong ayu judes. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nek sopane wong ayu sitok, nek omongan kudu elek. Ya nisa annabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qawli. Garwane Nabi oleh sopan mbek wong lanang. Khudu' maknane sopan. Ibu jurni Nabi, kowe ora koyo wong liya-liya. Kowe nek omongan mek wong lanang, falata kudu Nabi kowe liya aja sopan, aja khudu. Mergo wong ayu kok sopan mek wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terusane ayat faya tuma alladzi fi qalbi maradun. Lho iku aneh. Lho dadi nek sing elek gak apa-apa sopan, paham ge. Aku lucu, sopane dilarang perkarane. Iku agama. Misale ana wong ayu sopan ngaturi kiai rohir sopan pun kalau derek mau mbak jenengan jadwalnya kapan pikirannya kan derek nopo hahaha setiapnya Nabi era sopan misale sowan kiai Pak Yai kula badhe utang pengajian jenengan Pak Yai. Wektune kapan? Ala Pak Yai. Wektune terserah kula langsung bayar jenengan kula. Wah. Iku mesti roken gak seneng wong ora sopane ngono. Iku agama. Iki turu ana. Mulane lha niku wabena rumah umurun mustaqiha. Jadi ya nisa annabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qauli. Mergo wong wedok ayu kok sopan sifaya to ma allazi fi qalbihi marad. Sing ana wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhire toma. Tapi kita dadi medhe kiai kok. Medhe. Ayo milih ndi. Sedengar lah, ibarat paling ukuran paling angel itu. Sedengar, geneman kok ngono. Lah ngono iku ya makom. Mulane antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin iku ya mirip. Tapi antarane tawaduk mbek mau melok-melok tanggung jawab ya mirip lha bener rumah kok napa? Kowe terlalu mundur akhirnya ra melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup sing liya. Bener rumah ya, enggak pokoke bangsa bener rumah iku. Yang ini tu ya makom. Lain kalau suwon saya ngaji tentang beriki. Saaki-aki mojo ahwalu Rasulillah. Saroh kulo ahwalu Rasulillah niku dobel-dobel. Nabi muji kabundut Jumat, beliau kabundut Senin. Nyerita no wong-wong ape unak kabundut koyok turu raloro. Tapi Nabi badhe kabundut nyun sewu pas sekarat gue loro sampai dawuh innalil mauti sakarot. Aku koyok dibacok pedang pengbirang-birang. Merkumpul mo Nabi kabundut. Les ngono engko dadi ciri anggere sing kapundute angel iku wong jahat wong dolim. Nabi ora muji wong saleh mukmin nek kapundut koyo turu tapi beliau ya mbak ngalami kapundut koyo wong awam paham nggih kange kange. Mergo rata-rata umat Nabi kok kapundut ya ngoten iku. Dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu Nabi. Nanti kalau iruhin barang rapuh korban, Nabi itu ya lucu. Nggak ngancam orang rapuh korban, ini rumah nanti rontok medit-medit. Uang kelar korban kok rapuh korban, fala ya korban nama sida. Faham, ya separek-parek medjidku. Sampai sehingga cara ala imat itu salah sah korban itu, verdu. Mereka sing kelar korban, rapuh korban itu. Karena oleh parek-parek apa? Medjid. Nah, saya ini misalnya, wadus poel paling 2 juta. Roto-roto PNS utawi sing rontok-rontok di sawah umpura, kuat. Wah, ibu PNS atau pegawai-pegawai tinggal sini tolong juta, wah, korban orang oleh para kamu. Tapi Imam Syafi'i tetap darani sunnah. Abu Bakar loma-lomane uang, tapi ratau korban. Umar loma-lomane uang, ratau korban. Ini cerita ini tentang kitab Gunja, kita bisa beli kau cerita ini. Ngomong ini janggal, nak arah wayai korban, ibu sering mayoran, dia wayai korban, kok gak tahu. Uang darahnya Abu Bakar masjid raiso, ibu seneng aneh mayoran. Tapi yang terwayai korban, ibu gak korban deh. Gue nunjukin anak korban itu gak wajib, sunat. Tapi dia ini sering mayoran, gue nunjukin aku yang mau darah medit. Lalu ahwal. Lalu Rasulullah itu ya aneh, kalau nanti bantah-bantahan begini. Terus, saat ini SD-SD ini, saat ini gak tren di desa-desa, orang juga urunan itu. Nama korban apa? Sapi. Jadi yang kerwaya be korban kurang rongulan nonton kan misalnya ruhe nurun nurun juta, kalau sak juta apa abu sak juta, enggak cukup no sapi kan cukup bong pitu kan, sana kita terang kita beri sih. Terus jenengan saya putih ke sampai udah situ, nah ya sampai udah situ. Lebih kadang silang silang wedok melo ibu cium dikunjat apa? Karena ada yang kota aku sering, jadi tahun ini saya lanang itu melo urun rong juta. Ya be wong wedok liya urun 2 juta ditompok ae selang-seling. Lah kok tahun kedua sing wedok sing urun tapi kok lanangan liya. Wah iku sukses butuh digowo nek kure. Rekarane. Wong ngono lek kok sing ketak takok dijawab kepala. Apa saiki digawe model pitu sarate lanang kabeh. Betul betul. Wah nek wedok kabeh ngadepi Shiratal Mustaqim liwate wedi kabeh. Gak dinyal ya wah. Nah cara aku itu apik wedhus. Nah saiki wong Joko ana teori medis ada engkek to wedhus ora pati bayu wedi darah napa? Tinggi wong engkek wong saiki kan engkek-engkek. Ya iku Rasulullah ku yo aneh. Ngendikan nak sapi ngenteni wong pitu yo bolak-balik. Unta ngenteni wong pitu. Tapi gak ada wedhus. Nabi masyhur, ini riwayat sahihah. korban bikap saini amlahaini wedhus loro apik putih disembelih piyambak. Ketika nyembelih sing pertama, ya Allah hadza minka hadhihi minka walaka wa ilaika. Niki saking an Muhammadin wa ahli baiti. Niki sing setunggal makili korban kula lan keluarga kula. Sing sitok aman lam yudhi min ummati. Sing ra kelar korban tak korbani saiki ila yaumil ya. Ayo sapi mau uang pitu, wedhus sitok lebok nong sak dunyo ila yaumil ya. Maiku nabi, tapi kan nabi mulai aku kodok-kodok dia ini lagu. Aku apa hadisnya ada? Mulai nabi, ya itu pentingnya rajin jelas. Jadi kadang hukum macam nabi ya. Orang jelas. Al halalu bayinun, wal haramu ya bayinun. Tapi tetap buat bayinah rumah umurun mustahil. Ya penting kalau atur agam. Mulai kau nak terlalu ngetok nabiyaimu itu ya repot. Ngetok nabremanmu ya repot. Ya pokoknya, ya mau hitung-hitungannya ngotot iku. Di antarane istiqomah mbek nguasai iku ya mirip. Paham ya? Antarane tawaduk mbek pelin-pelan ya mirip. Iku sing roh mu iku basira, sing roh napa-napa du basira ta sahibu napa? Basira. Lha nek kula suwon pokoke nak nirun kanjeng Nabi niku pancen hebat tenan. Nek pancen Nabi ne diangkat al-jami' mung jami' itu enggak Nabi iku disepakati secara sejarah haji niku mau sepindah. Hajjah-hajjatan wahidah. Nabi itu hanya sekali haji. Tapi haji ngelahirno tiga kaifiyah. Iku ifrat, tamattu, iron. Mulanya dari ahli hadis. Kok iso no figur kaya Rasulullah. Kaji ini bisa ngelahirno kaifiyah. Mereka Nabi ya lucu. Dia mikot ini sangka birali. Engkau ketemu Ali, kon mikot ning di. Aisyah kon mikot ning Jirona. Ning tanin ya. Ning tanin. Engkau sopo kon mikot ning Jirona. Wujud Nabi itu mesti orang yang dikongkong tak persis. Nah, ini sahabat ya dorak gelam. Kalau aku ingin niru jenengan, ya sudah, wujud tak ada tayin. Jadi ada akwal, ada akwal. Akhirnya kan jadi beberapa kaya. Mabit ning Mina, kayak ngerti. Mabit ning Mina itu wajib, ini. Tapi ada orang tertentu, sih, gak usah mabit. Kan orang cepat yang megang, gue itu panitia. Akhirnya jadi istisna. Orang perlu mabit ning Mina, ngomong sing siko. Ya, pokoknya sing jarak saiki apa panitia. Lah saiki wong demi asno, saiki ana hajat mergo tuwa, mergo ribet ya ora usah napa. Mati. Nabi gambar ge mati. Tapi ana wong hidup ra usah mati terus apa gitu. Ya bare wong nabi ne wong akeh. Wah, ngene apa? Dadi muji kabudut Jumat, kabudut Senin. Muji Mekah sedo langit bar fathu. Kuntu. Lha iku angin. Lah niku kula suwun lewat ngaji niki dadi makom niku multabas nggih multabas iku yo nggih ngeten iki ngene kula suwun sementing ikhlas ya sementing napa aku ismila istiqomah ngugemi masjid ya kudu ikhlas tenan dadi nek donga Gusti gara-gara kula istiqomah itu memahjubkan sekian imam iki kula dongakno ada masjid lain yang nampung mereka-mereka semoga dadi ojo kok terus mereka jadi pengangguran karena napa saya dadi donga ya Allah karena terdiri masjid ini sing wasai kulo, sing dia mana tiga kulo, mungkin calon-calon imam yang lain ada masjid-masjid lain yang mau nopo menggunakan. Amin ya robbal alamin pun, insya Allah kita beringan. Layam bali lisaliki ayu abiro anwari dadihi, fa inna dalika ya yukilu amalah. Layam bali rasa yukjo lisaliki ketiung sing ambah dalam akhirat, atau sing nato ati. Ayu abiro, apa yang itu ngeredak sekno, atau ngungkapno sopo salik, anwari dadi. Songko apa wae sing tumeka ning atine salik. Dadi indahe atine salik, atau gejolak muka syafai atine salik. Iku ora perlu diredak sekno, atau ora perlu dikowar-kowarno, ora perlu dijelasno. Dadi wong-wong sing usul ngalami waridat itu ora perlu jelasno. Api era usah dijelas. Fa inna dalika mengko sak temene mengkon-mengkon at-ta'bir anil waridat. Fa inna dalika mengko sak temene mengkon-mengkon at-ta'bir anil waridat. Iku yukillu, iku iso nyithikno. Sama kata akol la yukillu iklalan. Ana sing maca yakillu amaluka ge sami ge. Nek diwaca Latin yakillu amaluka, tapi kadese pas mutaati yukillu iku iso nyithikno apa at-ta'bir anil waridat. Nyithikno amalaha ing amale waridat utawa ing reaksine waridat fi kalbi ing dalam atine wong wayam na'uhu lan iso nyegah apa at-takbir anil waridat hu ing wong utawa hu ing salik wujude sidki ing wujude kejujuran ma'arobi sertane pangerane salik. Jadi ini dia dawe hikam wong sing lewas usul ning pangeran terus ngalami kekayaan batin mengalami kekayaan rohani. Kalau balik malah ya wong sing usul ning pangeran ngalami kekayaan batin atau kekayaan rohani. Nak iso api e ora usah dijelasno ning wong liya. Mergo nak dijelasno ning wong liya akhire waridat gejolak ati utawa kekayaan ati iki kurang reaksi ning ati. Gara-gara sering dijelasno sehingga ora sempat nambahi ati tambah kuat. Mergo banyak diobral cara basa sak niki banyak napa diobral. Faham ya? Lan ngono iku dadekno ngurangi jujure mbek pangeran. Ya, tapi bolak-balik niki salah satu teori. Nanti hikam sing guri-guri ge ngendikan kados wingi-wingi ngendikan, tapi nek kowe ditedir kadung ditedir jelasno, ya jelasno wae. Perkarane wis ditedir jelasno kados Syekh Abdul Qadir ge biasa jelasno, Abdul Hasan Asadili ge biasa jelasno. Misalnya ngaten nggih sing kula alami. Ini rumakno tenan sing kula alami. Kula saya itu pernah ngalami pertanyaan gini. Allah itu satu. Satu itu ya satu hak. Allah itu hak. Saiki bedane apa hake Allah sing mutayab kon sing mesti ambek hake siji ditambah siji ku loro. Padha-padha hak. Dadi ku tengah ati wonten jawaban ngeten dan ini saya obral karena ini urusan ilmu. Misale niki rumakno nggih. Ini boto. Boto ini ya boto. Dua boto iki kan ya siji tambah siji pinten? Kali. Hak napa hak? Hak. Tapi hake siji tambah siji loro nak mbok praktekno ning alam nyata iku hakun zail, barang hak sing iso ilang. Rupa-rupane opo ketika boto ini dihancurkan kowe sae iso ndarani siji ditambah siji loro perkara ne botone sing sito. Ilang. Kulo nganti sujud ning pangeran saking syukur iya. Bedane hake Allah mbek hak liyane opo? Hak liyane hakun zail, kowe iso muni siji ditambah siji loro, lha tapi nak sing siji dihancurkan. Kowe muni umpama siji ditambah siji loro kan muni umpama. Perkara ini, barang nyata ini hilang. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Jadi hake siji ditambah siji loro, boto ditambah boto siji jadi loro. Iya rabatane cek loro terus, karena siji itu dihilangkan. Kowe iso muni. Misalnya kayak muni nih, boto itu nak ditumpuk, itu sing dhuwur, sing isor ra ning dhuwur. Bener kan omongannya? Tapi, iki ra iso abadi, soalnya ada kejadian diwalik. Tapi nak hake Allah lu hak sing ra iso kuwalik-walik, ra iso rubah mergo kok ora iso ilang, sifate Allah ya ra iso berubah. Lah ngoten niku nggih muka syafa iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampaikno. Nak ora malah kitmanul ilang. Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ra perlu disampaikno. Lah iku sing disebut layang bagaimana nih idealnya begitu. Padahal kita itu nganti roh ilmu kata barokai waridate podo poro walirin dijelas. Jadi waridat itu macam-macam. Di kalau balik ni malik. Nak hake Allah itu hak sing la za ilallah. Mungkin disebut la ilaha illallah hakum maujud. La ilaha illallah kalimatu hakin. Itu kalimat hak sing abadi. Mergo nak kebenaran liyane Allah ora iso abadi. Misalnya kalau ono presiden, wadil, sayang rakyat. Wah, ono presiden, bener, sayang rakyat tenang. Buat puji-puji, bapak proklamator, wah, bayangnya pol be rakyat. Dene misalnya nganti mati, sayanglah be rakyat. Tetap selesai, api. Baru misbar mati, ya, son. Wah, saya gigi adil, terus mati, saya iso adil. Apian be rakyat, terus mati. Rasa apian. Kemudian wong ayu tua, ya, wong ku ayu, wae ra sabar digertua ya. Ilang kukulen. Ilang. Lah iku bandingan. Lah ngoten niku waridar kula ngarani. Siji tambah siji mesti loro, loro tambah loro mesti papat. Tapi hak ngene iki nak mbok praktek to iku ora hak sing wujud terus. Perkarane nak mbok praktek nang kisah nyata. Ana botol loro ditambah loro dadi papat. Lah ana botone loro hancur. Piye saudarani? Iki botol loro tambah loro ndi lorone wong saiki? Iya. Paham sih kalau maksud. Langatan gue waridat. Banyak orang sing alami beberapa. Ya, termasuk wali-wali gue ngotot itu. dekne bareng nyembah pangeran dijajeni swarga. Suweneng dekne wis nyembah pangeran ramasya dijajeni swarga. Suwe-suwe isin. Lho pangeran kok dadi pangeran tanpa swarga. Wisen terus muni jaluk swarga iki sen Gusti sik inane kula. Umpama jenengan ra gawe swarga, kula terus ra nyembah jenengan. Masyaallah, astagfirullah Gusti, astagfirullah nangis. Para nangis akhirnya pun Gusti kula nyembah jenengan perkarane jenengan ku pangeran. Ben parek jenengan. Wah, akhirnya dikarepna kok kepengin parek. Akhirnya nangis meneh. Sesuk kok sikam wonten niku. Ana wong keyakinane jenengan niku untuk hidayat sing maringi hidayat sapa? Allah. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Kula aja eling redaksine. Waras apa waras? Wong nuntut opah ning gone wong sing ngekeki. Misale contoh gampang ngeten ing rumah ana tenan iki, betapa warisate wali iku markno ning pangeran. Misale nggih ruhin tak kei dhuwit 1 juta. Rumahno nggih tak kei dhuwit 1 juta. Khin nggih tak kei dhuwit 1 juta. Nggo mergawe. Barang rohin dikit 1 juta, digo mergawe, badi nanti 10 juta. Barang sukses badi 10 juta, rohin nuntut kulo. Gus, aku kudu buka iopah, mergo aku mergawe ku sukses. Waras tak waras? Gak waras kan? Wong modal singe kaya aku, barang sukses jadi juga malah aku dituntut. Lalu nuntut pangeran swarga kaya ngoneku, hidayat minallah, kaya diparingi hidayat sangka Allah. Kaya iso zakat dunyane Allah. Kaya iso suga. Duwe pangeran. Lu bareng kabeh kok pangeran sause kowe saleh nuntut pangeran kon ngopahi. Lu sing ngekeki kok mbok tuntut. Wah. Wah, akhire kan ketoro elek nuntut swarga elek. Wah, kaya ana wong dikeki dhuwit nggo modal. Sugih, bareng kasil sugih malah nuntut sing ngekeki modal. Durung wis sukses kok. Paham sih, Mas. Saiki sampean iso salat hidayah di sinten? Pangeran, iso di duit, iso zakat, iso sedekah dunia ini semua. Pangeran, bareng wis sedekah duit pangeran, sanggup pangeran, pangeran buat tuntut. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana mungkin anda menuntut upah sanggup uang sing ngekei hadiah ning kowe. Itu ya waridan, tapi nyatane ajate ulama waridan itu dijelas. Mulane masalah dilarang jelas nang nggih delok kondisi ya ada kondisi sing perlu dijelasno ada sing nopo bro paham ya terus kula suwun moga urip wis biasa mawon aku ben jelasno nggih jelasno aku ben boten nggih boten karena dawuh hikam layam bahil salik itu ndak selamanya dipakai nyatane hikam biambak beberapa kali jelasno waridate para wali kenapa waridate para nopo wali terus niki masalah-masalah sing nopo nggih delok kondisi ya. La tamut danna yadaka ilal akhdi minal khalaiki. La tamut danna ojo dawakno siro yadaka ing tangan siro. Ojo dawakno tanganem ilal akhdi maring jubuk minal khalaiki saing biro-biro makhluk. Kuya ojo geman tomak nigone makhluk arep-arep dikai makhluk. Kecuali illa antaro, kecuali yang tau ningali siro. Annal mu'tiya sak temene singekei. Fihim in dalam khalaik, iku maulakai mu pengiranem. Kowe nak dikeki wong, nak pancen ijek yakin iku sing ngekeki makhluk iku aja jupuk, nganti keyakin iku peparinge pangeran. Faida kunta. Mongko nalikane ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ru'yatu annal mu'ti maulaka paham ya. Kadzalika ai antara annal mu'ti ya napa? Maulaka atau kadzalika ai ru'yah, kadzalika ai ru'yata bi annal mu'ti napa? Maulaka. Kowe nak wis roh tenan sing maringi namung Allah fakhud mongko ngalapo sira. Fakhud mongko ngalapo sira mak ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira. Fakhud mongko ngalapo sira mak ing perkara wafaqo kang nyocoki kang sira apa al ilmu ilmu. Dadi ngaten nggih misale kula disukani tiyang napa-napa. Oh iku syarate nampa kudu yakin iku rezeki ka pangeran. Nak nganti ke nganggep iku sangka makhluk kuwi sirik. Dan iki penting dilatih, memang berat tapi harus dilatih. Ya caranya bahwa hasil putus asa. Selama ini konsep putus asa nak cara fikir kan ngeten, kena dadi kiai di toko atau di penggawean gak tomak ning wong liya. Itu ya bagus. Barokah di toko, di duit dhewe, di pekerjaan gak mati tomak. Jadi kados kula-kula ngalami piyambak, kula nu tetep gajah gaji minimal per bulan. Yang kira-kira umpama tak nggo tuku beras mbek anak bojoku iku cukup. Iku tetep ngilangi tomak cara syariat. Nggih cara napa? Kesarian. Nah, cara ilmu hakikat ngilangi tomak luwih sederhana, luwih gampang. Uripe metung per detik utawa per menit. Nek ora iso per sedina. Ki misale kados kula sakniki kan dinten Selasa. Nak bayang no soben dia anak diputu, soben mantu nyunat no anak entek wakai, kepengen bangun rumah entek akeh macam-macam dah. Waduh entek akeh, soben mantu diputu entek akeh, duit esopo, soben itu anggo opo. Ruwet, nak ruwet tu terus trauma. Ya, tapi nak ngitungi yang gue ngomong zuhud, sesuai je urip tau orang, sesuai je urip tau orang. Uripku mau sedina, sedina kan butuh duit mau biru. 4 jam butuh duit bintang. Tidak banyak kan? Wahagaza. Sehingga Anda dari awal sudah menganggap hidup ini tidak perlu dibiayai banyak-banyak. Karena misalnya Senin, yakin mati Selasa. Selasa yakin mati, Rebu. Rebu yakin mati. Kemis itu disebut, wa'amal li akhiratika, ka'annaka tamutu hudan. Jadi, ikmal li dunya ka'annaka tak isu abad. Dan kue ngamal ning dunya kaya-kaya urip selawase. Misalnya Senin rasidho untuk duit, besok ijo ono dino. Senin rasidho kerja, besok ijo ono dino. Seakan-akan hidup itu selamanya. Maksudnya rapuru harus kamu selesaikan sekarang. Karena seakan-akan hidup itu. Tapi ya ada mubalik yang nyampe. No. Kerjalah untuk dunia seakan-akan hidup selawas. Jadi di duit saya ngate nganti kena gurep. Selawas. Sarap ya. Mana ini orang ada. Kaya kerja di dunia. Kaya-kaya urip selawas. Mana ini tertunda tidak apa-apa. Karena besok masih ada hari. Tertunda tidak apa-apa. Misalnya ngelamar dan dino iki kowe ditolak. Kapok besok iki ora wedoan. Besok ngelamar meneh. Loro iki ning ditompong bareng ngelamar piro. Dadi nak wis dua kali. Sakare entuk. Tapi nak akhirat ora kudu saiki besok wis mati. Tapi tafsir yang keliru tadi populer. Aku yo ora roh keliru kok populer. Padahal nak gua arti nong ngumpulo dunia kok gurip selawasi ya bertentangan mbek nah akhirat kok mati nopo. Maksudnya gua ngamal ning dunia kok gurip selawasi gua kira-kira gua deh gua seorang popo barang dunia wae sesuk iki ono di dino. Sesuk gagal nes gak popo sesuk iki ono di. Tapi nak kowe kepengin tahajud atau pengen witir harus sekarang sesuk mati yo. Jadi gua ngelilir jam 3 kok ngantuk opo tahajud. Sesuk-sesuk ora iso sesuk gua mati kudu witir saiki. Paham kan dong? Awalnya kepingin sedekah. Sesok. Orang usah sesok. Saiki yang sesok. Mati. Wakil bumi tahajud terima sedekah. Misalnya salah sampai bujo, sampai konco. Jadi sepura kudu saiki yang sesok. Mati. Wah, setiap apa itu. Mana ada seh kuwajo dengan seh seh wali, ada kacau ini. Ada wali melebu hamam. Hamam kamar mandi. Cara saiki Thailand umum. Hamam. Nah, orang Arab bisa zaman Imam Ghazali jenis hamam. Wong Arab nak pakaian nak telu ya. Disar, siar, terus juga. Nopo disar, siar, juga. Kaos dalam, baju hem ngeten iki. Terus ngangge nopo? Juga. Wong Arab juga kan enggak pakaian terus jerone udo kan mboten to nggih. Kan iki nopo? Dobel-dobel. Walhasil saya iku sik udo. Wis kira-kira isih abis sik bloter. Ngajak santri. Ini ceritanya Imam Ghazali, betapa wong dhisik urip diitung menit detik. Saya ku krungu ana wong kok hamam ra duwe jubah, pokoke njaluk. Nek iki cek udan ning jero jeding krungu wong njaluk kandhane santrine, "Jong, jubahku kok kaeno." Kok jero jeding, kok jero kamar mandi. Muride ya kurang ajar. Ya sehala takunu badaan kharaj ta minal hammam. Buat jenengan sedekah napa-napa sakwise metu ping napa? Hamam ning jeding. Maksudnya, cara cakem elek mbok pas boten udan lek. Waikhat itu senani biasa. Waikhat. Wamada yak monuni ayu kalibah kalbi an a atas sedek. Kui so noto atiku. So wa aku beratus terus rakap pengen apa? Sedek. So wa artinya iso wa aku beratus pikiranku serakap pengen. Sedek. Mumpung kepengen langsung. Lainnya uang nak niat lo mau tenan. Mau rogu burano ya sanggup. So wa enggak sedek kau pas nunggu buran. Seneng bimbi. Perkara ini cepet-cepetan ya rasa dipikir, cepet kok nopo. Wasari'u ila mafrotin cepet-cepet itu rasa nopo. Dipikir. Leku lama. Mulanya Umar bin Abdul Aziz ini nganti ora doyan korupsi, teori dia sederhana. Dekne itu pertama uripe mewah, zaman ora dadi khalifah. Bareng dadi khalifah ngundang wong bedui. Wong bedui diundang. Ini cerita tentang Khilyatul Aulia. Khilyatul Auliya niku kitab induke kitab Ihya. Dadi sebelum ada kitab Ihya Imam Ghazali ngidolakno kitab napa Khilyatul Auliya. Wong Bedui ditakoki. Ya Bedui. Umpama wong ku melarate melarat terus mangan kurma telu, ngombe banyu sak cingkir, iku urip ta ora? Ya urip. Ya urip sing urip, nah setengah dina ngono urip. Dijawab ya Bedui jujur setengah dina ngono urip. Nak kurmane 6 rong cingkir. Wah niku pun urip sedina niku pun padha urip sedina. Lah niku mau sampeyan langsung nangis. Fatimah za adkhulunna. Lah nak ngono lah opo aku mlebu neraka. Semenjak iku dek niku mangan niku pokoke sing dadekno urip. Iku mau kurma telu esuk mbek kurma telu sore. Artinya nak weteng urip mau cukup sak mono Fatimah za adkhulunna. Lah opo aku mlebu neraka. Hermane mlebu neraka beberapa aneka ragam makanan. Pemene ana rokok bae mlopo. Wis mau bae dadi ora sederhana teori. Teto Fatimah ada adkhulun nar. Dadi sebenarnya orang-orang baik itu sederhana, cara berpikir sederhana. Lah pemene tok tomak barang maksudnya balik apa meneh tok tomak barang wong buta kok kurma telu wae kok tomak. Barang ning duwe pejabat miliatan wong butuhe mok. Lah anak kowe ra iso ngilangi tomak lewat duwe toko, lewat PNS, lewat duwe penggawean. Ilangi tomak lewat sesuk mati. Nah sesuk kesuwen, detik ini iso mati, detik ini. Mergo mati mek mangan ku cepet mati. Ngendikane Nabi hal tercepat di dunia iku mati. Wong mangan iki jek masak, noto piring, muluk, mati mboten kecelakaan tur mati. Contoh, mati ku lebih cepet. Mati mek mangan cepet iki. Cepat mati. 0, sekian detik tabrakan ber mati. Pemenang anak pesawat lebih cepat lagi. Sahan juga cepat orang terima mati. Kalau pikir kuno terus kan hilang itu mak karena anda ada wa amal di akhiratika ke anaka. Nak dewe Umar yang masyur gini ku. Ida asbahta falatam taziril masa. Wa ida amseta falatam taziris. Sobah, kowe nak esok aja ngenteni sore, nak sore aja ngenteni. Artinya nak ngamal esok, ya esok itu juga, nak ngamal sore, ya sore itu juga. Pokoknya ngonggok itu aja. Perkara ini setiap saat ada kemungkinan mati. Paham? Lah anak uang di pikiran ngono, otomatis ngilangin apa itu? Toma. Jadi cara ngilangin toma itu beberapa ulama fatwa macam-macam kefiah. Lah anak kefiah paling gampang itu orang syariat itu. Duwe toko dhewe di pegawaian dhewe ben ra tomak dikeki wong. Tapi nek sate tomak kurang akeh. Tokoku mbok sithik-sithik kurang apa? Akeh. Lah nek terpaksa nampa sangka makhluk niku kowe mbok jupuk kudu yakin kowe paparinge pangeran. Nek wis kejupuk kudu sesuai el. Niki kula waca nomor 25 nggih saran niki mergo niki adate wong Jawa nggih, adate wong Jawa. Mun kula waca nomor nggih. Dados napa nak wong Jawa kan nak digaei nolak iku kan pamali nggih napa cara mriki napa pamali napa sirian nggih dados ngeten nggih niki bener mun adat niki bener dadi iki Jawa walim tenan iki Qala Abu Thalib Al-Makki halaman kedua nih halaman 25 baris kedua Qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa fa'ala dalika jama'atun min at-tabi'in Jahat ila fatah al-muwaisili suratun fiyah khomsuna dinar. Dimulai disi ulama itu nak sing salam templek ya agak-agak. Fatah al-muwaisili tau disalami templek tiang 50 dinar. Binten 50. Padahal sak dinar ini ku 4,2. Gitu. Sak dinar binten 4,25 atau 4,2? 4,2 apa binten 4? 4,25. Berarti nak disalami templek 50 dinar. Sak dinar ini padha karo 4,2 gram. Nah disalami templek 50 dinar. Wes wae ya. Bener? Bener? 200 gram lebih. Nak sak grame 300.000 berarti 300 ping. Wes wae. Piro iki cara dhuwit? Bener? 60 juta. Dadi mulai dhisik ku ya wis ana sing wong tok salam templek piro? 60 juta. Jadi fatah al-wazili tahu di salami tablet uang itu 60 juta. Khomsunan apa? Dina. Dina aslinya mau. Terus ternyata ana riwayat hadatsani ato anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ata warizqan min ghairi mas'alatin faraddahu fa inna ma yarudduhu 'ala Allah. Uang untuk rezeki tanpa jaluk kok nolak, itu berarti nolak rezekine pangeran. Iku mulane kula darani iki Jawa iku pinter. Dadi nek dikeki wong iki ditampa ae. Apa meneh wae kom sina dinar wajib ditampa. Nek ana nolak, iku padha karo nolak rezekine pangeran. Tapi nek gedang gosok ya ora apa-apa, nek gosok. Dadi iki Jawa iku pinter-pinter. Wong sono nolak iku ora gelem. Wes cocok ana dalile, wes cocok ana dalile. Asal gak tomak. Lah nak cerita tomak sing masyhur gini ku. Dados Ahmad bin Hambalu nanti melampah-melampah teng pasar terus kepanggil Abu Ayyub. Ini cerita ge, cerita teng sarah ini ge. Abu Ayyub ku tukang manol, cara mriki tukang manol. Walhasil Ahmad Hambal bojo dakik, bojo napa? Napa sini? Wong Arab dakik nu tepung, tepung. Walhasil beliau gak kuat gowo digowo Abu Ayyub Al-Hammal. Bareng pas tok daleme Ahmad, pas wayahe roti ku manteng. Jenenge wong melarat manul roh roti rak suweneng. Abu Ayyub wali. Akhirnya Ahmad matur nang putrane, "He anakku Abu Ayyub buka irong potong. Pas dikai mboten purun." Ngene iki kula waca mongki sing halaman 23 ben roh carane ngilangi tomane. Mun kula waca mon Arabe. Fasnaro dakikon walam yakun fil mawdi mayahmiluhu fa Ayyub alhamal. Fa hamalahu wa dafa ila Ahmad ujrotahu bareng berdiupai. Falam ada kolakter baca istilah istafaku anak kolakter kot khubazu makanan indahu menadaki. Watarokul khubza ala sari. Jadi wes lesu kan ya wes lesu bermanol roh roti dituatoni dureme mejo yunsaf lagi dirsi. Faro Ayub wakana esumut daro fakol Ahmad ibni Soleh itfa ila Ayub minal khubzi. Jadi Ayub itu kai roti rong potong. Barang tiga ibu tenbur. Merku pasti gue dek nanti nih toma. Wah lesu mangan roti cocok ya pas toma. Barang buatan purun itu jari Imam Ahmad dok huma is barno. Akhirnya Abu Ayyub mulai. Pertama tiga ira gelem. Barang mulai sebalik kanan beberapa langkah dia ini semantep para butoh tomak neng wong. Anak ikon tututi be Ahmad. Eh anakku tututi Abu Ayyub roti ku kan. Barang ditututi gelem. Anak ikan gawo mau ra gelem usah iki. Terus Imam Ahmad ngadani anak. Ayyub itu wong alim wong soleh. Pas buka i pertama dek ni tomak mula ni ora gelem. Tapi sausi dek ni song lawan tomak em mantep rata tomak dek ni mulai yakin gak tomak lan yakin api ora arep-arep. Berarti kan putus asa. Terus dikai. Berarti dek ni pas dikai kedua dalam posisi tidak tomak. Mula ni si tompo. Jadi gerayangnya hati ni dewi faham. Jadi kan hati tak kai wong. Lagi arto alhamdulillah pas rata tomak. Joko dhewe-dhewe sokoke. Ya kira anake takok, mergo pas pertama dikne tomak. Pas kedua boten napa? Tomak. Mulane dhewe napa? Dhewe Imam Ahmad nerangno nek anake ajitta min rabbi wa akhdi. Kowe gawok ya mau ora gelem kok saiki gelem. Qala na'am. Qala hadza rajulun saleh. Iki dhewe Imam Ahmad komentari hadza rajulun saleh. Lamma ra'al khubza istashrafat nafsuhu ilaihi. Dene bareng roh roti bermanong kan kosel, tomak dene. Falamma a'tayna ma al-istisraf raddahu. Ketika dene tomak kita gawe dene no nolak. Suma ayisa bari dene putus asa mulai. Faradatna lahu ilahi badal iyas. Faqabilahu. Dadi sing dikai kedua iku ora ayo Pak wis putus asa to nggih. Berarti tidak tomak. Mulane kena dikai wong ngono, nak pas tomak aja tompo. Nak pas ora tomak tompo. Lah nak tomak terus kok iso nompo terus. Ayo sembuh kok wis pikir dhewe wis pokoke ngono. Pokoke ngono. Mbon kula terus nang halaman 26. Rubbama tahyal arifu ayyan fa'a hajatahu ila maulahu. Liktifaihi bi masyiati. Rubbama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran. Rubbama tahya terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran utawa wong sing marifat. Wong sing ma'rifat iku isin ayar fa'a ing yen to nglapurno kondo sapa arif hajatahu ing hajate arif ila maulahu maring pangerane arif. Wong nak parek pangeran tenan ape matur hajate matur Allah wa isin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukup be arif, ngalap cukup bi masyiati lan kersane Allah. Uang nak parek pangeran tenan, lopar lapor dunga-dunga iku isin. Pangeran ramelok utang lapor utange, pangeran ramelok dihajat lapor napa? Hajat iku isin. Perkarane ngalap cukup be masih ae pangeran. Fakaifa la yastahi, fakaifa moko khali kaya apa la yastahi ora isin. Sopo al-arif ayyar fa'aha, ingin tong lapor no sopo arif ing hajat ila khali kotihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing marang pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae isin. Apa meneh lapor ning apa makhluk. Niku jelas ya. Idzal tabata alaika amroni fangzur asqala guma ala nafsi fattabi'u. Fa innahu la yaqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabata nalikane jumbuh. Idzal tabata nalikane jumbuh, nalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idzal tabata nalikane ora jelas alaika ing atase sira, apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora, ya iki tak lakoni apa ora. Fangzur, dadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ora roh sing apik iki. Fangzur mongko ningalono sira. Atkola guma, ing luwih berat-berate amro ini, luwih berat ala nafsi ing atase awak-awakan. Ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misale kabeh sedekah, sedekah ta ora ya sedekah ta ora. Nah paling berat sedekah ke sedekah. Tapi ketika perbandingane ana ora sedekah isin, didelok wong akeh. Nah ngono ora usah sedekah. Tapi aku izin. Ternyata paling berat itu kue izin. Ya rasa sodako. Perkane jelas motif muri, ria. Tapi nak sodako ndak, sodako ndak. Kok motif medit? Sodako. Berarti dengan sodako kayak ngelawan medit. Tapi nak sodako ora motif meria atau ora sodako. Mereka motif ria. Pokoknya ngoten nggih poke lawan ngambil sing sikap paling nopo berat kanggo nafsu. Lah mereka anggar sing nyotoki nafsu itu berarti elek. Sing nentang nafsu berarti ape. Jadi misalnya wau nggih. Sedekah ora, tapi nafsu kan seneng medit. Berarti sedekah, berarti Anda sedekah nglawan medit. Tapi nak sedekah ora, wah nek ora sedekah izin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Ya ora usah sedekah karena tadi nafsunya mengajak nopo riya. Wis ngoten iki. Idza tabata nalikane dadi jumbuh alika ing atase sira apa amrone apa perkara lho. Fangzur mongko angen-angen sira to dolo sira afqala rumah ing luwih berat-berate amro ini ala nafsi ing atase nafsu sing paling berat iku ndi la fattabihu mongko anuta sira hu ing afqala rumah ala nafsi wis anut wae sing paling berat fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layat kulo ora berat fa innahu mongko sak temne kelakuan layat kulo ora berat alaiha ing atase nafsu apa ilama kecuali perkara apa ilama kecuali perkara karena kang ono poma, karena kang ono poma hak koniku hak. Jadi walhasil niki gampil ya, latihannya gampang. Jadi kados kulo ngalami bolak balik, misalnya tahajud. Kadang kulo niku pengen tahajud, kadang boten tahajud ora. Si jelas nak ora tahajud, niku turu iku seneng nafsu, tak nak melek, nafsu ora seneng. Ya berarti tahajud. Tapi kok kau yang harus tahajud kok mikir kepengen njaluk duit sing akeh urip kepenak kok nafsu ambek maca tasbih. Lho apa ora maca tasbih? Ya maca tasbih wae perkara niku ora ana hitung-hitungan apa? Nafsu. Wis wae walhasil ngoten nggih gitu, tetes. Kula nate roh tengene kitab-kitab usul. Imam Abdul Qasim Al-Junaidin kada murid wiridane padha papane padha gak usul-usul. Muridé sese takok. Sesuai tak kok, kalau kok boleh sakit usul kok jenengan. Yo, kau nak kau usul rasa wiridan. Kau mau pasar, belajar no bujum. Sayur-sayuram gawe dewi. Nak iso angkat neng das. Sayur-sayuram gawe dewi. Nak iso angkat neng apa? Das. Subhanallah. Niku boten pantas kangge kulo. Yo, kau mari ra usul. Kau gua main wiridan neng gini. Kau main wiridan kau pengen nak nganggur. Tapi nak kowe ngetro bojo ning pasar gawa sayur baru mbok gawa ning dasem kowe isin perkara takabur yo takabur niku sing mari ora usul-usul. Nek kadang wong usul pas ngetro bojo ning pasar kadang. Nah iki penting kula aturaken karena kadang kita wiridan awak rwesi. Paham yo. Sale awak dhewe iki. Bar subuh wadus sesubuh, bar subuh wiridan. Wah enak le awak resik tengok-tengok wiridan. Sementara mbok bungok-bungok misalnya wedhuse kon ngangon utawa omah sapa ni waduh kiai dikon nyapu. Misale kowe dadi kiai kan mbok awam. Lah iku nak cara pangeran, ape nyapu? Perkarane iku nglawan apa? Nafsu. Lur kula bolak-balik, kula sakniki wis kiai bolak-balik. Bersubuh sampai mulang, diutus nopo teng pasar. Ingat sih ini, biasa kalau teng pasar. Kok biasa, bujuk kalau belajar anda ini dengan parkiran. Jadi kadang-kadang orang terjengkel nak kalau ngalem, kau sebenarnya mungkin gak ya jual tawa tu. Kau ilmu bukan keguyan, tapi ya nanti keguyan. Dan orang yang praktek tahu ni. Jadi kadang kita wirid dan senang itu perkara ni, ya penak tenang. Jadi misalnya kita bujuk, kan ya, anak bayi rewel. Popo entek utawa waya nyawi kuwi pas wiridan. Pangeran wiris so nak wiridan nemu plus pengangguran. Iku masalahe pangeran ra kene dibodoni. Melok godhokno banyu supaya anget anakem ngresiki popok ngewangi bojom dasar ngongkone mek ra sopan. Iki lho anakmu yo. Ora menana anak yo nambah. Lha iku aku yakin pangeran luwih rido ngewangi bojomu. Perkarane iku sing ra sesuai enak. Nak wiridan penak nganggur awak resik. Mane wong wiridan suwi dadine wali tak jamin. Bendoh raine. Perkarane lepas. Nganggur bareng iku. Nek iki gawe hikam lho. Nek dadi nek ana dua kejadian ambil sing ora disenengi. Loro tenan. Kalau nanti saya untuk wapak atau korum tutup, nanti notok yang gurih, gara-gara entek. Untungnya kalau elek-elek di jilup, kus tak notok, kus nonton apa? Wah, wapak kalau entek, nanti kalau buka no. Ya tapi tokonya jalan, wah, buat tebak jenis kan, kus gampang. Akhirnya senang wiridan. Ajane kan lebih gampang entek, wah wiridan diganggu. Lah itu pangeran pilih soal pasir ada sini, wah yang ganggu, lebih ganggu. Paham? Lah iya keribu, butuh kok elek, wah iya ngomongin dalam diganggu. Iku bahasa meneng aras, iku gak ngono. Wah iya nganggur, wah iya nganggur kok. Lah wiridan lain tak piye, rodok ngantuk sidik-sidik. Madep geblak dengan penuh harapan, paham kan? Sementara bojo ngensel, trimo kon melok, ngomopoi. Anak. Anak milo rewel mu yo. Sabar, sabar. Lah iku nak cara hikam, ambil yang paling gak disenengi. Nafsu. Lah nek kancanan wong ya ora ben. Misale Ruhin mbek Mustofa ganteng di kok ruwet cocok Mustofa ya kancanan Ruhin. Nah lu cocok Ruhin kancanan. Mustofa pokoke ono sing ra cocok iki. Tapi ora ora terus darane berarti kesuwe aku ra cocok iki ya ra usah. Ra usah dimafhum pokoke ngono pokoke etikane wali golek sing rapati. Akhire dene bareng wis nglakoni nderekno pasar ning bojone nggowo barang. Malah gurune nyarat mau engkok kena ngangkat kangkung kudu mbok gawe ning dasem. Atek mbok gawe ora mandi. Ya Allah subhanallah niku muruah yu iku sing mari kira wali-wali gawe takabur gawe napa? Saya mulai sampai Nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nak tiang-tiang muka safah ngerti kena apa syaratnya Nabi tau melaku-melaku ning pasar. Mergo iku iso menghancurkan takabur. Lah saiki kiai ning pasar iku muruah. Ya kula nate ning pasar sak pasar ngewangi kula gara-gara anak kula zaman Hasan umur 4 tahun senengane tuku pitik warna iku. Wah, kuku pitik warna nu teng pasar ujung. Wah. Aku akhirnya kan bedang tutup, orang nangis. Waduh, tak tutup. Ya, sak pasar urah pulau ini ku kiai. Ngewangi kabe. Lah, tekan ujungnya kok tenanan. Pasai sama. Ya, ini kiai apa tawa untuk malang yang ngelawa ngake. Wah, repot terus. Ya tapi kira sang kritik ya isi ragil mending pasar gak ilmu-ilmu cocok racotok kudu diwoco paham ya cocok racotok ya Quran itu raiso dihapus wayam sunnah fil aswa ya, tapi ya orang kaya modern aswa gus pasar itu mau gue belonjo kulom pun gus temau ya repot kalau di konjok ya suge-suge tak iso digenti mal lah gus Oh, cangkemmu. Nak ning mall urung iso ngilangi takabur, kok keren apa? Oh, cangkemmu iki motif ngilangi takabur. Mall iku tak ngilangi takabur to. Mboten ah. Keren jero. Ah, sing repot iki sing ora ngajar, sing rodok seneng utang. Kenapa utang ngilangi takabur? Repot sih. Wah, jadi repot lah itu. Tapi orang bener ya, mana nak sidik-sidik ya oleh wajah gue ngilangi tak kabur. Mereka Rasulullah nggak dikabur dia jadi duit apa? Utang. Tapi duit jaminan sing cukup gue nyaur. Jadi jadi sampai nanti utang sing. Dan jangan jangan tenang. Ono uang gue rata tahu jalur uang. Kadang motivasi gue tak kabur. Jadi ran jalur uang gue ape. Tapi kadang uang mau jalur uang itu motivasi. Lah anak ge motive takabur atau jaluk ben mboten. Kadang ngono wonten nggih tiyang takabur sang ngilas sepeda motor tongkor atau blas yo tulung tongkor atau blas tapi motive. Nak pun ngoten atuk ngilas sekali-kali go ngilangi takabur. Wes wae lah yo pokoke walhasil iku nak ana barang loro sing jumbo iku milih sing paling abot. Paham ya? Misale ki ngilas abot tenan gengsi asa aku kok ngilas. Ya aduk ngilas. Tapi nak faktore to mak ya aduk ra ngilas. Lah iku pokoke ukurane lah saya misalnya ke urip mati seneng di seneng urip atau mati eh pokoknya terus nanti pokoknya ngelawan sing sing ora diseneng tenang ya nak mulane wong wiridan wangel jadi wali berkaran itu jadi Abdul Qasim masyhur kowe kudu ning pasar nggowo ngene-ngene nak ben dadi wali mulane wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innakum la yakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswa mlaku ning pasar mulane dari Abdul Hasan Asadili Abdul Hasan Asadili termasuk toreko ngono kuwi murid sing wiridan pidatone Abdul Hasan lucu di antara ajaran kuning kuwe kudu gelem niki ki misal nate kula waca ro takbir niki kudu gelem ngetara bojone ning pasar lan kepentingane bojone cukup pentingane. Jadi siapa pelaksan asal dari Mare Wiridan tok? Wah, aku mulai dong ngetro bujuri dua-dua. Kalau orang tapi neng pasar loh, orang mall loh. Tapi aku di konco-konco sing suge-suge. Aswat tu gan belanja gus. Iku ngelebok nom mall. Tapi jadi itu dinyang loh perkara nih. Tapi kalau yakin maknane ram mall. Ke mall iku orang apa? Orang tamat tu malah gaya gimana apa? Keren keren. Faham ya? Akhirnya itu jadi wali. Jadi kon ngetara bojone ning pasar digowo dhewe. Masyhur kan Rasulullah nanti belanja teng pasar dibeto piyambak sana sahabat, ya Rasulullah kula sing beto sahibul mata ahakku ayah. Sing duwe barang ku pantese ya sing. Iki Rasulullah sing terkenal. Saiki usum adat kiai, kiai ning pasar iku gak pantes. Sementing aja sering ya, nek sering ambite ucul repot. Wah, tenan. Nak kula sakniki nggih pendhakah, tapi cek sering. Nggih sesuk wong biasa, mboten sungkan biasa. Apa menawa sakniki sementing nak pitik ora usul tepra repot ta pikir mboten. Kula nan muhate nang wong tren. Gusti di apote nglakoni syariat jenengan. Uso utul bareng wiyen. Lho mari ayat niku ayat sorisa nggih. Umpama ora ana ayate ngoten mungkin dewe ulama. Mari iki dewe Quran. Dadi terus dawuh iku nafi dimusbatno di istisnai. Aku ora tau ngutus rasul kecuali ya gelem dahar wayam sunah fil aswa. Wani syarat saya dadi wali yang tau mlaku-mlaku ning pasar. Wis ngono pancen, wis mau tapi niati ngilangi takab. Tapi misalnya ning pasar ngetokno nak kowe dhewek, ngetokno duwemu akeh, blonjo akeh ben tanggo delok ya Firaun kowe. Wong ngetok no tawaduk, mana no kiai sing kurang ajar kau sulkulo. Wah, kulo tawaduk, gelap ya. Wong utang si tawaduk, ya repot. Dene aneh pasar kulo aneh utang, utang kan mesti nopo. Mesti tawaduk, ora maksudnya ora tawaduk utang, ngomong maksudnya kok terus. Faham gitu terus niku. Abdul Hasan Asadili di antara tausiah enak pas ngaji ni, gue jomo wiridan to, wiridan gue ono ngangguri. Gue kudu ngetoro bujum neng pasar. Fi hajat dia, ono tambahan nopo. Fi hajat dia. Memang kepentingan bujur. Ya Rasulullah rawis Nabi. Iku sering di Aisyah nonton atraksi seni. Tiang Habasaru agak ada seni. Wis pokoke seni cara mriki seni pencak no. Aisyah nyuwun delok ki Nabi gendo. Lalu bareng Aisyah wis gedhe nggih mun prawan wis gedhe lho umur 17 18. Niku nak Aisyah ngamuk Nabi sampai ngono kok nyongko Nabi. Jadi nak karepe ra dituruti antal lagi tas ilmu anak Nabi. Ngono kok ngaku Nabi apian. Jadi aku dikarep ra dituruti. Dituruti. Sabar, sabar. Jadi syaratnya jadi Nabi ya gak mau bujuk barang. Repot. Mulanya ceritanya aku dulu jadi wana wali. Didulani kancane pas ngelarat era karuan. Bareng kancane takok bujum ning di ning alas larot dah uom kumku ora balik di pangan mah dah cuang kamu elek ingun lalu aku wali ini mulai aku ibrik-ibrik boleh kayu gini aku diangkat macan macan itu nurun bareng suatu saat walhasil pegatan kuatan kancane dolan mana bujum ini sopan bujum ini di tengah alas gitu gak ada selamat sekedem malih rawuh dipikul dewi pas takok lah saya kira mau pikul dewi bujuku solik aku gak keramat bujuku solikah aku gak keramat zaman bujuku juga keramat makanya ada wali-wali keramat pas hati nah ada wali keramat mau mulai itu pas hati mesti bujuknya kok bisa tapi itu tenang loro bujuknya kayak gede nak ngamuk kiai kodangnya orang setengah pe bujuknya takut balo mau minum. Tetapi aku tidak masalah, mereka tidak ada tawaduh. Dalam dunia wali, ya, jadi kan diamuk sampai dimanja, kita senang di. Senang dimanja, berarti diamuk yang abad kan. Nah, yang khat ya, diamuk. Pokoknya yang bisa dia abad itu yang. Mesti ngelakoni ya, nak latihan jadi wali, jadi daft. Wiridan itu campur nganggur, weling-weling. Jadi pas wiridan, ini ya, dikeluk bohemu, tak bujumu, kan ngewangi, ini pawon. Ya ngewangi, mereka itu weber. Idar tempat sana alikani jumbo alikani ngatas si sirop amroni perkara loro. Fangdur, mongkoni ngalono sirop akkolu rumah yang luweh abad-abad amro ini ala nafsu yang ngatasi nafsu. Nah itu fattabik hu mongko anuto sirop hu yang akkola rumah ala nafsu. Fa'in aku mongko saat ini kelakuan ilah sekulu ora abad alih yang ngatasi nafsu. Opo ilama kecuali perkara kanakang onopo maiku hakkon iku bener walamnya.